kuduga. Hai idamanku, lama sudah kurindukan datangnya bahagia. Sederhana dalam gaya, manis budi dan bahasa, ku berdoa dan semoga kau terima. Kau ku pandang penuh arti dalam hati. Ingin ku belai rambutmu dan berkata aku terpesona. Yang ku harapkan padamu, kau mengerti kan maksudku. Kau ku nanti dan menanti balasanmu. Ingin ku belai rambutmu dan berkata aku terpesona. Yang ku harapkan padamu, kau mengerti.